Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang keimanan terhadap arsy dan kursi, di mana keduanya adalah perkara yang hak adanya. Di antara dalil yang menetapkan adanya arsy apa? Indah kuasi. Dul Arsyil Majid. Aba Abdurrahman. Tidak boleh baca. Tumastawa alal arsy. Datang pada berapa tempat lafaz ini di dalam Al-Qur'an? Tumastawa alal arsy. Pada 7 tempat. 6. Satu yang disebutkan di sini di ghafir yang ke-15 ditambah dengan 6 yang kemarin kita tambahkan. Atau van salah lihat. Tsummastawa 'alal 'arsy. Taib ada 6. 6 tempat, akhwat. Yang kemarin kita sebutkan secara lengkap 7 kalau dihitung dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang semuanya menetapkan tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baik. Di antara dalil dari as-sunnah tentang isbat arsy. Indak. Rifki. Hadis apa? Tentang? Nah, hadis Ibn Abbas tentang doa Al-Karb. Bagaimana itu lafadznya? Baik. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Di sini penetapan arsy. Kemudian diulangi lagi. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Adapun tentang hadis aw'al, bagaimana derajatnya? Indak maulana. Hadis yang dhaif. Kenapa dinamakan hadis aw'al? Karena padanya penyebutan al-aw'al yang apa? Yang ada di mana? Yang ada di atas bahar, yang di atas langit ketujuh dalam hadis tersebut. Dan di atas langit yang ketujuh ada bahar. Kemudian di atas bahar tersebut 8 aw'al. Derajat yang dhaif, apa sebab kedhaifannya? Indah Abdul Aziz. Sebab kedhaifan hadith aw'al. Adanya Abdullah bin Amirah. Dhaif adanya Abdullah ibnu Amirah. Kalau di tempat kita beda, Amirah bintu Abdillah. Baik. Nah, diingat-ingat itu. Biar enggak lupa. Di sini Abdullah ibnu Amirah. Seorang yang majhul. Ditambah lagi ada apa? Selain itu apa? Sebab kedzaifan yang kedua apa ukasyah? Ah, apa ukasyah? Adanya inqita', keterputusan antara siapa? Antara Ibnu Amirah tadi dengan Ahnaf Ibnu Qais. Tayyib. Ini diingat-ingat ikhwan, kenapa? Karena hadithul aw'al masyhur sekali. Dalam pembahasan arsy mesti keluar. Jadi akan terulang-ulang antum dapati di kitab-kitab akidah. Maka diingat-ingat bahwasanya hadis tersebut lemah dengan sebab dua illah. Tayyib. Yang pertama ada perawi yang majhul Abdullah bin Amirah, dan ada inqita antara Ibnu Amirah ini dengan Ahnaf Ibnu Qais, sehingga tidak bisa dijadikan dalil tentang permasalahan ghaib yang sedang kita bahas. Juga hadis yang masyhur yang lain tentang hadisul atid. Nah, ini juga lemah. Kenapa? Sebab kelemahannya kemarin. Talha. Hadithul Atid. Di mana di situ menyebutkan adanya arsy. Maksudnya arsy Allah di atas langit-langitnya. Seperti kubah. Ada anak-anak Muhammad ibn Ishaq, padahal dia seorang yang mudallis. Ini yang pertama. Sebab kedua, nama ada Jubair bin Muhammad, seorang yang majhul, seorang yang daif. Tayyib, kita lanjutkan. Wadhahaban ta'ifatun min ahlil kalam. Ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya sederetan ahlul kalam memaknakan arsy itu dengan apa? Abdurrahman. Mereka ungkapkan seperti galaksi. Naam. Tayyib, yang dikenal di orang-orang fisika. Qala wal arsyu fil lughati ibaratun anis sariril ladzi lil malik. Kama qala ta'ala an Bilqis wa laha arsyun 'adzim. Wa laysa huwa falakan. Dan arsy secara bahasa sekarang. Nah, mana arsy secara bahasa dulu? Yang ini sebenarnya cukup untuk menunjukkan apa batilnya pemaknaan arsy yang didatangkan oleh ahlul kalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an na'am berfirman dengan lughah Arabiyah, dan Nabi juga berkata dengan lughah Arabiyah. Sehingga tidak mungkin dalam lughah Arabiyah didatangkan makna yang tidak didapati dalam bahasa tersebut. Nam, dan arsy di dalam bahasa adalah ibaratun anis sariril lati lil malik, suatu nam ungkapan tentang singgasana raja. Itu asal maknanya. Nam, digunakan untuk apa? Mengungkapkan tentang singgasana raja. Kama qala ta'ala an Bilqis, sebagaimana Allah katakan tentang Bilqis, walaha 'arsyun 'azim. Dan ratu tersebut memiliki arsy yang agung, yaitu memiliki singgasana yang megah besar. Dan ini kebanggaan para penguasa pada masa itu. Namun mengenai penetapan nama Ratu Saba dengan Bilqis Qanifillah, kita tidak mendapati dalil yang sahih sebagaimana dulu telah kita lewati di dalam pembahasan yang lain. Sehingga kita katakan Malikatus Saba. Naam, penguasa Saba atau Ratu Saba. Adapun namanya dengan Bilqis, wallahu taala a'lam. Tidak kita dapati riwayat sahih yang menetapkannya. Dan secara bahasa maknanya tadi walaisa huwa falakan, bukan bermakna falak. Wala tafhamu minhul arabu dzalik, dan orang-orang Arab tidak memahami dari kata ars tersebut demikian. Wal Quran innama nazala bilughatil Arab, dan Quran hanyalah turun dengan bahasa Arab sehingga maknanya pun dimaknakan dengan makna yang datang dalam lughah Arabiyah. Harus ada keterkaitan. Nah, terus untuk arsy secara syar'i itu apa? Kalau tadi arsy secara bahasa. Adapun arsy secara syar'i yang kita imani, fahuwa sarirun dzu qawa'im tahmiluhul malaikah. Itu singgasana yang memiliki kaki-kaki yang dipikul oleh para malaikat. Adapun bagaimananya kita tidak bisa membayangkannya dan tidak boleh menetapkan bagaimananya. Memang kenapa? Karena tidak ada ilmu yang apa? Yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang kita ketahui ada beberapa sifat-sifat umumnya seperti ini. Memiliki qawaim, kaki-kaki. Kemudian diangkat oleh para malaikat. Dan itu makhluk yang paling besar serta makhluk yang paling tinggi. Wa huwa kal qubbah 'alal 'alam, dan arsy itu seperti kubbah atas alam. Ya, yang apa? Yang menjadi atap alam ini. Wa huwa saqful makhluqat, dan itu adalah atap yang apa? Yang menaungi semua makhluk. Fa min syi'ri Umayyah ibni Abi Salt, Masjidullah fahuwa lil majri ahlun, Rabbuna fis samai amsa kabira, bil bina'il alil ladhi baharan nasa, wasiwa fauqas samai sarira. Atau wasawa. Nah, wastawa atau wasawa, teman-teman. Dengan tasydid. Taib. Coba sini. Wasawa fauqas samai sarira. Sawa berarti diinginkan di sini istawa. Syarja'an la yanaluhu basarul aini tara hawlahu al malaiku sura. Tura haulahu al-malaikat al-malaiku atau malaikatu al-malaiku sura. Tadi dengan fi'il amr majidu, dengan amr. Baik. Dan Umayyah bin Abi Salat, ikhwan, yaitu Umayyah bin Abdillah Al-Thaqafi, seorang penyair jahiliyah yang dia tiba di Damaskus sebelum Islam. Dan syair-syairnya, ikhwan fillah, memang syair-syair yang bagus. Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, kada Umayyah ibn Abi Salat an yuslim. Hampir-hampir Umayyah bin Abi Salat itu masuk Islam dengan syair-syairnya. Nah, karena syair-syairnya isinya hak. Dan dia termasuk orang yang mengharamkan atas dirinya khamar dan meninggalkan peribadatan terhadap berhala pada masa itu, padahal masih masa jahiliyah sebelum Islam. Umayyah bin Abi Salt. Contohnya di sini, di antara syairnya, Majidullaha fahuwa lil majdi ahlun. Agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala sebab dia itu memang berhak untuk apa mendapatkan pengagungan. Rabbuna fis sama. Atau kalau mau di jadikan badal, Rabbana. Di rakaat apa tempat kalian? Dijadikan awal. Baik. Rabbuna fis sama'i amsa kabira. Rabb kami di atas langit. Di sini bermakna ala. Amsa kabira, lihat yang agung. Amsa bimakna kana. Nam Rabbuna fis sama'i amsa aikana. Kana kabira adalah zat yang maha agung, maha besar. Bil bina'il 'ali, dengan bangunan yang tinggi. Alladhi bahharan nasa, yang membuat manusia terkagum-kagum. Wasawwa fawqa sama'i sarira, dan Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas langitnya. Nah, istiwa di atas langit, di atas sarir. Di sini arsy yang diinginkan. Atau wasawwa fawqa sama'i sarira, dan Allah ciptakan. Nah, wasawwahunna sab'a samawat. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas langit itu sariron, yaitu arsy. Syarja'an, itu sesuatu yang tinggi, yang apa, betul-betul megah. Ini sifat untuk apa? Untuk sarir tadi. La yanaluhu basarul aini, yang tidak apa bisa untuk dipandang, dicapai oleh pandangan mata-mata. Tura haulahul malaiku sura, dilihat di sekitarnya para malaikat. Sur, perhatikan di bawahnya as-sur, huna jamu aswar, wa huwa al-ma'ilul unuk linadharihi ilal ulu. Ya, berarti apa? Dilihat di sekelilingnya para malaikat yang apa? Yang memandang ke atas. Wa syarja huwa al-ali al-munif, jelas. Wa sarir huwa al-arsyu fil lughah. Ya. Sarir adalah arsy dalam bahasa, pengungkapan cara bahasa. Dan ini jelas. Nah, untuk syair tadi, ikhwan fillah, disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala dalam tarikh beliau dengan ada perbedaan sedikit dari lafaz-lafaznya. Adapun untuk sanad yang sahih, na'am, wallahu taala a'lam. Wa min syairi Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu alladhi arada bihi anil qira'ati limra'atihi hina tahamadhu bijariyati. Dan di antara syair Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, taib, ketika beliau apa? Beliau ingin untuk berkilah dalam artian berkelit dari membaca Al-Qur'an. Tatkala istrinya menuduh Abdullah bin Rawah ini menggauli budak perempuannya, maka disuruh untuk membaca Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Rawah kemudian membacakan syair-syair yang dikiranya oleh istrinya tersebut adalah Al-Qur'an. Beliau mengatakan syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirin wa anna al-'arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-'arshi rabbul 'alamin wa tahmiluhu malaikatun shidadu malaikatul ilahi musawwamina. Aku bersaksi bahwasanya janji Allah itu hak, dan bahwasanya neraka itu tempat kembali orang-orang kafir, dan bahwasanya arsy itu naam tinggi di atas air, dan di atas arsy itu tinggi Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Memikulnya malaikat-malaikat yang kuat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk atar ini, ikhwan, kisah tentang Abdullah bin Rawahah yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya, demikian pula Ibn Asakir, pada sanadnya kedhaifan sebab ada inqita' antara Ibnul Had dan Ibn Rawahah. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah juga dari jalan lain, dari jalan Nafi'. Cuma ada perbedaan dari isi bait-baitnya. Dan tidak ada pada riwayat Ibn Abi Syaibah bahwasanya peristiwa itu kemudian disebutkan kepada Nabi dan Nabi tertawa. Nah, datang juga dalam riwayat Daruqutni, tapi bait-baitnya berbeda. Di sana atana Rasulullah yatlu kitabahu kama laha mashhurun minal fajri sati'u ata bil huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u bi baitin yujafi jambahu ala firashihi idha istalqalat bil musyrikin al madaji'u. Nah, ini enggak benar, kan? Dalam artian sanad dari kisah tersebut dhaif. Nah, kisah bahwasanya Abdullah bin Rawahah ketika dituduh oleh istrinya menggauli budak perempuannya, kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan tidak. Maka sang istri untuk meyakinkan dia dalam keadaan junub atau tidak, disuruh baca Al-Quran. Karena ini juga disebutkan oleh sebagian orang yang berpendapat bahwasanya orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Disebutkan kisah ini juga. Nah, maka kemudian Abdullah bin Rawahah untuk apa? Untuk bisa berkelit dari tuduhan tersebut, dia pun membacakan bait-bait yang diharapkan agar disangka itu adalah Al-Quran. Cuman jelas akhwan zahir dari kisah seperti ini tidak pantas untuk dilakukan oleh sahabat. Nah, Oleh karena itulah kisah tersebut kita perhatikan kisah yang tidak sahih. Naam. Lemah dan mengkotek. Ini kesimpulannya. Ada pun yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam isti'ab wa qissatuhu ma'a zawjatihi fi hinin waqa'ala amatih masyhuratun rawainaha min wujuhin sihah. Ini tidak benar. Taib dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Naam, ruwiya min wujuhin mursalah. Naam. Kemudian juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berikan kritikan bahwasanya ucapan Ibnu Abdul Bar fihi nadzar. Naam, butuh dicek ulang untuk mengatakan bahwasanya kisah tersebut sahih. Jadi kisah tentang Abdullah bin Rawaha beserta istrinya yang disebutkan tadi itu kisahnya tidak sahih. Ada pun syair ya akhwan, syair yang disebutkan tadi yang dibaca tadi bukannya di kitab, itu untuk syairnya datang dengan riwayat yang sahih tanpa kisah. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala wa rawa Abu Dawud anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi azza wa jal min hamalatil arsh annama bayna shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati am. Warwahu ibn Abi Hatim wa lafduhu tahfiqu at-tayru sam'ati am. Ada perbedaan? Hah? Bukan pakai tak. Harakatnya apa kalau pakai makhfiq? Makhfiqut tayr gitu. Makhfiqut tayri sama mi'ati am. Apa di situ makhfiq? Ada keterangannya. Taib. Dalam riwayat Abu Dawud hadits ini ikhwan fillah sahabinya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Dan sanadnya sahih. Dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad. Juga disahihkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam Al-Ulu. Ini termasuk sifat yang diingat-ingat tentang Arsh. Terkhusus sifat malaikatnya. Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi azza wa jal min hamalatil arsh. Telah diizinkan untukku untuk menyampaikan atau membicarakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah dari pemikul arsh. Bahwasanya antara syahmati udhuni ila atiqih, yaitu antara bagian bawah telinganya sampai ke apa pundaknya itu jaraknya sejauh 700 tahun. Syahmatil udhuni itu ini yang biasa digunakan untuk apa? Meletakkan anting bagi perempuan. Ini syahmatil udhun namanya. Taib. Nah itu jarak bagian telinga yang bawah itu sampai ke pundak berapa? 700 tahun perjalanan. Berarti nah, sangat besar khawatirillah. Kalau antara bagian bawah telinga sama pundak saja segitu jaraknya, terus bagaimana tingginya nah malaikat tersebut. Taib, untuk lafaz mahfiqut tair sama mi'ati am. InsyaAllah kita lihat di Ibn al-Athir. Adapun untuk derajatnya, ikhwan, riwayat yang kedua ini hasan. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, coba nanti kita rujuk ke sana. Dalam tafsir surat Al-Haqqah. Qala wa amma man harrafa kalam Allah wa ja'ala al-arsha ibaratan 'anil mulki kaifa yasna'u biqaulihi ta'ala wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Tayyib, adapun orang yang memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an dan menjadikan makna arsy itu ibarat dari kekuasaan mulk, ya, kekuasaan Allah atau kerajaan Allah, bagaimana dia akan melakukan terhadap ayat wa yahmilu arsya rabbik, dan memikul arsya rabbmu, memikul kekuasaan rabbmu, ini tidak cocok, tidak akan bisa. Bagaimana mereka bisa menjawab ayat ini, wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idin thamaniyah? Tidak mungkin untuk diartikan memikul kekuasaan atau kerajaan Allah. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut 8 malaikat. Wa qauluhu atau wa qaulahu wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan adalah arsy Allah di atas air. Bagaimana bisa dibawa ke mulk? Ayaqulu wa yahmilu mulkahu yawma idzin thamaniyah. Wa kana mulkuhu 'alal ma'. Ini tentunya tidak bisa. Wa yakunu Musa alaihi salam akhidhan biqa'imatin min qawa'imil mulk, sehingga maknanya juga dalam riwayat yang lain berarti Musa berpegang dengan salah satu kaki dari kaki-kaki kekuasaan Allah, kaki kerajaan Allah. Ini tidak bisa. Nah, hal yaqulu hadza aqilun yadri ma yaqul, apakah akan mengatakan seperti ini orang yang berakal yang mengetahui sesuatu yang dia katakan? Tentunya tidak. Ini bantahan secara akli saja sudah tidak mampu untuk mereka apa? Mereka jawab. Barakallahu fikum, ini seputar arsy dan tersisa riwayat tadi afan mahfiqut tair sab'ati am. Insyaallah kita cari keterangan para syurah tentang maknanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.